Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala fa ashadu an la ilaha illallah wa la sharika lah fa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Manzumah Al-Qa'id Al-Fiqhiyah bait yang ke-27, wa min masailil ahkami fit tab' yathbutu la idza istaqalla fa waqa'a. Beliau mengatakan dalam kaidah ini, wa min masailil ahkami fit tab', dan termasuk permasalahan dalam hukum, termasuk suatu hukum permasalahan adalah permasalahan tab'. Termasuk hukum permasalahan yaitu permasalahan tabah. Apa itu tabah? Tabah adalah sesuatu yang mengikuti. Tabah yaitu sesuatu yang mengikuti. Yathbut, sesuatu yang mengikuti itu bisa sah dan diterima, boleh. La idza istaqalla fa waqa'. Tetapi jika dia dilakukan secara terpisah, maka tidak sah. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa di antara amalan-amalan itu ada yang jika dilakukan secara terpisah. Jadi amalan-amalan itu terbagi menjadi dua. Ada yang dalam kaidah ini beliau menyebutkan seperti ini. Maksudnya itu, di antara amalan ada yang jika dilakukan secara terpisah maka tidak sah dan tidak boleh. Jika dilakukan secara terpisah sendirian maka tidak boleh. Tetapi jika ia dilakukan bersama dengan yang lainnya sebagai pengikut, mengikuti yang lainnya, maka boleh. Maka boleh. Contohnya, seseorang memulai sholat misalnya, dia sholat sendirian. Orang sholat sendirian, tidak boleh bagi dia memulai sholat dengan sujud. Ada orang sholat sendirian, mulai sujud, langsung awal sholat dia sujud, tidak sah. Sholat dia tidak sah karena dia melakukannya secara sendiri. Tetapi misalnya dia masuk masjid dan mendapati imam sujud, maka dia mulai sholatnya dan langsung sujud, maka di sini sah dan boleh. Ini maksud yang dijelaskan oleh beliau, bahwa amalan itu ada suatu amalan yang jika dikerjakan karena dia mengikuti yang lain, sah dan boleh. Tetapi jika dia dikerjakan secara terpisah, tidak sah dan tidak boleh. Kemudian bisa antum lihat syarah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Atau sebelum itu, kaidah ini juga dikenal dengan istilah yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Kaidah ini dikenal dengan istilah yathbutu taba'an. Sesuatu itu sah jika dia statusnya mengikuti. Tetapi dia tidak akan sah jika dia statusnya terpisah, berdiri sendiri. Tidak sah di saat dia sendirian dan sah juga di saat dia mengikuti yang lainnya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah beliau memberikan beberapa contoh dalam kaidah ini, bisa antum lihat di ta'liq di catatan kaki. Walil qa'idati amsilatun katsirah. Kaidah ini banyak contohnya. Di antaranya al-laban, susu. Yabi'uhu fi dhar'i haram. Susu jika dijual dan kondisinya masih dalam kantong susu kambing misalnya. Susu dijual, susunya saja yang dijual terpisah, yang kondisinya masih dalam kantong kambing, masih dalam tempat susunya kambing. Itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Tidak boleh seorang membeli susu. Saya beli susu yang ada di kambing ini. Tidak boleh. Secara terpisah tidak boleh. Saya beli susunya saja tidak boleh. Kenapa? Lil jahalah. Karena objeknya itu tidak diketahui. Kejelasannya. Tidak diketahui kejelasannya. Jadi di antara syarat sahnya jual beli, tidak boleh adanya ketidakjelasan. Semuanya harus jelas. Wali adami tawakkunita min istifaihi. Demikian juga seorang tidak akan mengetahui secara sempurna hakikat susu tersebut. Fala yahillu bai'uh, sehingga tidak halal untuk dijual dalam kondisi yang seperti ini. Lakin law ba'a syatan labunan, tetapi jika ada seseorang yang membeli syah, seorang membeli kambing yang ada susunya, kambing yang sudah bersusu, sudah berisi susunya, fa innahu yajuz, maka ini boleh hukumnya, ini boleh. Kenapa boleh? Fa yakunu sihhatul aqdi 'ala al-labani taban, dikarenakan akad untuk susu itu statusnya mengikuti kambingnya. Jadi tidak terpisah, tidak sendirian. Dia membeli susu saja, tetapi dia statusnya susu itu mengikuti kambingnya. Akadnya itu mencakup susunya juga. Ya, paham ya? Jadi membeli susu yang masih dalam kantong hewan, masih dalam kantong susu hewan, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak tahu kita kondisi susu tersebut. Di antara syarat sah yang jual beli harus tahu dengan jelas kondisi barang yang akan dibeli. Tetapi jika kita membeli kambing yang sudah bersusu, yang ada susunya, maka tidak masalah, tidak masalah. Karena susu itu sekarang statusnya mengikuti kambing tersebut. Sehingga kaidahnya sesuatu yang terpisah atau sesuatu yang mengikuti itu sah dan boleh. Tetapi jika dia ada sesuatu yang jika statusnya dia mengikuti itu sah dan boleh. Tetapi jika dia terdiri sendiri terpisah, maka tidak boleh. Contoh yang lain. Rajulun ba'a syatan fiha laban bi'ina'in kabirin. Contoh yang lain, langsung kita artikan saja. Seseorang menjual kambing yang ada susunya, kambing yang bersusu, yang sudah ada isi susunya, dijual dengan harga atau dijual dengan wadah yang berisi susu penuh. Wadah yang besar yang berisi susu penuh. Jadi bukan dibeli dengan uang, tetapi ditukar dengan susu yang penuh isinya, penuh. Apakah boleh dalam contoh yang seperti ini? Fal yajuzu bai'ul laban bil laban mutafadilan, atau sebelumnya beliau ingin menjelaskan. Jika seorang menjual susu dengan susu, maksudnya susu ditukar dengan susu, dalam keadaan susunya itu takarannya berbeda, lebih banyak yang membeli lebih banyak takaran susunya, ini tidak boleh. Tidak boleh, ini ada riba padanya. Susu satu gelas dijual satu gelas seperti ini. Saya beli susumu dengan satu gelas susu seperti itu, susu takaran gelas itu juga, ini boleh. Karena tidak lebih, ukurannya sama. Susu satu gelas atau satu liter dibeli dengan susu 1 liter yang lainnya, cuman kualitasnya mungkin berbeda. Kualitasnya mungkin berbeda, ini boleh jika takarannya sama. Tapi jika takarannya tidak sama, takarannya lebih 2 liter. Ini saya beli susumu 1 liter itu pakai susu saya 2 liter. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh karena ini termasuk dari jenis riba. Kurma 1 kilo dijual dengan atau dibeli dengan kurma 1 kilo, boleh. Tapi jika lebih dari 1 kilo kurma 1 kilo dibeli dengan 2 kilo kurma, Tidak boleh, karena ini ada kelebihan takaran padanya. Nah, di sini seseorang jika dia membeli susu dengan susu dalam keadaan ukurannya berbeda, tidak boleh. Tetapi jika dia membeli kambing yang ada susunya dengan satu ember besar yang penuh dengan susu, maka boleh. Maka boleh. Kenapa? Karena akadnya itu untuk kambing, bukan untuk susunya secara terpisah. Bukan untuk susu secara terpisah. Paham ya? Jadi anggap misalnya dalam kantong kambing ini ada 2 liter, ada 1 liter. 1 liter susu. Atau tidak tahu kita takarannya. Tidak tahu kita takarannya. Terus dia membawa 1 liter. Ini saya beli susu kambingmu dengan susu 1 liter saya ini. Tidak boleh, karena tidak tahu kejelasannya. Tidak tahu kejelasannya juga. Tetapi jika dia membeli kambing itu dengan 1 ember susu yang penuh, susu 1 ember besar, maka boleh. Karena akadnya bukan untuk susu itu sendiri, tapi akadnya untuk kambing beserta susunya. Sehingga sah jika susu itu mengikut yang lain, tetapi jika susu itu sendiri tidak sah untuk dijual. Karena susunya sekarang statusnya mengikuti, tapi jika itu sendirian maka tidak sah. Contoh yang lain, wa min dzalika tabaiyatul insan li abawihi fid din. Seseorang atau anak itu diikutkan hukumnya kepada kedua orang tuanya dalam agama. Maka anak sudah cukup dan telah tetap keislaman dia karena mengikuti kedua orang tuanya, dan tidak perlu bayi atau anak itu mengucapkan ucapan syahadat, ucapan kalimat la ilaha illallah, dikarenakan dia statusnya mengikuti kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya muslim, maka hukum anaknya mengikuti orang tuanya. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Karena kedua orang tuanya itulah yang menjadikan anak itu sebagai seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Contoh yang lain juga, samarun nakhl, buah yang masih di pohon. Fa bai'u samarin nakhli wahdahu la yajuz. Tidak boleh menjual buah yang masih di pohon sampai dia telah nampak masaknya, matangnya itu sudah mulai nampak seperti merah atau menguning. Jadi permasalahan yang lain, contoh yang lain disebut Syekh Utsaimin rahimahullah tentang buah yang masih berada di atas pohon. Jika itu belum matang, tidak boleh kita membelinya. Tidak boleh kita membeli, atau belum ada tanda-tanda masaknya, maka tidak boleh. Membeli buahnya saja tidak boleh. Membeli buahnya saja tidak boleh. Misalnya pohon ini sudah berbuah, tapi belum matang, belum ada tanda-tanda matang. Saya beli buahnya. Buahnya ini saya beli berapa? Tidak boleh. Karena Rasul melarang. Naha an bai'i thimar hatta yabdu salahu. Sampai mulai terlihat kematangannya. Jika sudah mulai terlihat kematangannya, maka boleh dibeli buahnya saja. Tapi selama belum terlihat kematangannya, tidak boleh. Karena terdapat kejahilan atau ketidakjelasan padanya nanti dalam akad tersebut. Tetapi seseorang misalnya dia membeli pohon. Membeli pohonnya, ini pohon ini saya beli beserta buah-buah yang ada padanya, walaupun belum matang, maka sah hukumnya, sah karena dia tidak membelinya secara terpisah, tapi mengikuti buah-buah yang belum matang itu mengikuti pohonnya. Walaupun dia, walaupun buah tersebut belum ada tanda masaknya, tetapi yang akadnya itu terjadi pada pohon, sehingga buahnya itu mengikuti pohonnya. Juga diantara dalil dari kaidah ini, yaitu sabda Rasul alaihi salatu wasallam, man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbar fa thamaratuha lil ba'i' illa an yashtarit al mubta'. Barang siapa yang menjual pohon kurma setelah diberi serbuk supaya tumbuh banyak buahnya, Fathamaratuha lil ba'i', maka buah-buahnya itu untuk si penjual. Maka buahnya itu untuk si penjual. Illa an yasyarit al-mubta', kecuali si pembeli mempersyaratkan bahwa buahnya itu untuk dia. Kecuali si pembeli mempersyaratkan bahwa buahnya untuk dia. Ini kata para ulama sebagai dalil dari kaidah ini. Kata Rasul, barang siapa yang menjual pohon yang sudah diserbuki, yang sudah dikasih serbuk supaya berbuah, maka jika dia jual pohonnya, buahnya nanti untuk si penjual. Buahnya itu milik si penjual. Jika ada buahnya, maka buahnya milik penjual. Kecuali si pembeli itu mempersyaratkan dalam membelinya, ini sudah kamu serbuki, saya juga akan, saya mempersyaratkan, saya akan ambil buahnya untuk saya juga, dan bukan untuk penjual. Jadi sisi mana kita mengambil sisi pendalilan dari hadis ini? Maknanya, sisi pendalilannya bahwa buah tersebut jika tumbuh sebelum diserbuki, maka asalnya milik si pembeli. Jika pohon belum diserbuki, maka asalnya milik si pembeli. Taba'an libai asliha, dikarenakan mengikuti asalnya. Dikarenakan mengikuti asalnya, ini istidlal dari hadis ini. Jadi hadis ini sebuah dalil dari, adalah dalil dari kaidah sesuatu yang terpisah itu tidak sah, dan sesuatu yang mengikuti yang lainnya itu bisa sah. Bisa sah di saat dia mengikuti yang lain dengan dalil ini. Jadi sisi mana kita mengambil sisi pendalilannya? Ya, Rasul mengatakan siapa yang menjual pohon yang sudah diserbuki, maka buahnya itu untuk si penjual nanti kalau sudah tumbuh. Tetapi jadi pemahamannya berarti jika pohon tersebut belum diserbuki, maka buahnya itu milik musyari. Buah yang akan tumbuh itu nanti adalah haknya si pembeli, miliknya si pembeli. Jadi paham ya? Jadi buah sebelum diserbuk, pohon sebelum ada serbuknya, sebelum diserbuki supaya tumbuh, buahnya, jika pohon tersebut dijual sebelum diserbuki, maka buahnya itu milik si pembeli. Buahnya milik si pembeli. Kenapa? Karena mengikuti asalnya. Karena mengikuti asalnya, walaupun belum nampak kematangannya. Kemudian kita baca sedikit dari syarah Syekh Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang kaidah yang beliau sebutkan tadi, yakni annahu yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Maksudnya adalah sesuatu yang taba'an, mengikuti yang lain, itu bisa sah dan diterima, di mana jika dia tidak mengikuti yang lainnya sendirian, maka tidak sah dan tidak diterima. Fa inna minal ahkami asya'an mukhtalif yakhtalifu hukmuha. Karena sungguhnya beberapa perkara itu hukumnya berbeda. Fi halil infirad, di saat terpisah sendirian. Wa fi halit taba', dan di saat dia bergabung mengikuti yang lain. Jadi ada beberapa permasalahan hukumnya itu berbeda di saat dia terpisah sendirian dan di saat dia mengikuti yang lain. Fala hukmun idza faradat, ia memiliki hukum sendiri jika dia terpisah. Wala hukmun idza tabi'at lighairaha, dan dia memiliki hukum yang lain jika dia statusnya mengikuti yang lain. Famin dzalika, contohnya Syekh Thalawan Sa'di memberikan contoh, la yajuzu bai'ul majhul istiqlalan, tidak boleh menjual barang yang belum jelas objeknya secara terpisah. Tidak boleh menjual barang yang belum jelas kondisinya secara sendirian. Wa yajuzu idza kana taba'an li ghairihi, tetapi boleh jika itu statusnya mengikuti yang lain. Seperti susu kambing tadi, kita membeli susunya saja yang masih dalam kantong susu, tidak boleh karena statusnya barang itu terpisah dan dia tidak jelas. Tetapi barang yang tidak jelas ini jika statusnya mengikuti yang lain, maka boleh. Demikian juga barang yang jumlahnya sangat besar, tidak mungkin kita mengeceknya secara detail satu persatu komponennya. Maka di sini kita menghitungnya secara global saja, menganggap barang ini sudah jelas secara zahir, dan yang kejahilan-kejahilan yang sedikit itu tidak masalah. Kejahilan-kejahilan yang sedikit itu statusnya tidak masalah. Kenapa? Karena dia statusnya mengikuti. Tapi jika dia terpisah, kejahilan atau sesuatu yang tidak jelas itu terpisah sendirian dan dijual belikan, maka tidak boleh. Tetapi jika statusnya mengikuti yang lain yang jumlahnya besar, maka ini tidak mengapa. Namun dengan syarat harus tidak berpengaruh dalam kondisi barang itu. Ini sangat sedikit sekali yang tidak jelas. Wal jahalatu yasiratun, demikian pula ketidakjelasan yang sedikit. Itu boleh kita menjual barang yang ketidakjelasannya hanya sedikit. Ka'asasil hiton, contohnya seperti ini jika mengikuti yang lain ya. Ka'asasil hiton, seperti pondasi bangunan. Kita membeli rumah ada pondasinya. Kita tidak tahu bagaimana kondisi pondasinya, tapi kita membeli rumahnya. Otomatis jika seorang beli rumah, otomatis juga pondasinya dia beli. Walaupun dia tidak tahu kejelasan seperti apa pondasinya, tetap sah jual beli tersebut. Wa makhtafa taba'an lima dhahar, dan seluruh yang tersembunyi di saat seorang membeli rumah, semua yang tidak tampak dalam temboknya seperti apa, terus kondisi tidak apa yang tidak tampak, semua itu mengikuti yang tampak. Semua itu mengikuti akadnya yang tampak. Ini paham ya? Wal hasyarati la yajuzu akluha munfaridah. Binatang serangga tidak boleh kita makannya secara terpisah. Tidak boleh kita makan hewan serangga secara terpisah. Tetapi wa yajuzu aklud dudi wa nahwihi tab'an lis-samarah. Tetapi boleh jika kita memakan ulat atau serangga yang semisalnya yang lainnya, jika statusnya itu mengikuti dalam buah. Misalnya ada buah jambu atau buah apa, kita makan, kemakan juga hewan-hewan yang ada di dalamnya. Ini boleh, ini tidak masalah. Tetapi jika dia memakan hewan itu sendirian dan tidak ada buah yang dia makan, statusnya dia sendirian makan hewan serangga tersebut, maka tidak boleh, hukumnya haram. Nabi melarang untuk makan, mengharamkan al-hasyarat, hewan-hewan serangga. Itu secara terpisah. Tetapi jika secara bergabung dengan yang lain, maka ini tidak mengapa. Darah, tidak boleh kita minum darah. Tetapi di dalam daging ada darah yang tersisa, kita makan, tidak masalah, dikarenakan statusnya bukan terpisah. Wan nahli fi dzubabihi, demikian pula lebah yang masih ada dalam sarang madu. Seorang panen madu, atau dia makan sarang madunya. Bisa dimakan. Dan di sana ada lebah misalnya, masih ada tersisa lebah, dia makan juga lebahnya. Ini boleh, tidak apa-apa. Tetapi jika dia makan lebah sendirian, maka tidak boleh, karena itu serangga. Wattalaqi la yathbutu bi syahadatin nisa. Demikian pula permasalahan talak. Talak itu tidak bisa ditetapkan hanya dengan persaksian wanita. Fa idza syahidatil mar'atu annaha arda'at al-mar'ah wa zawjuha infasakha an-nikah. Tetapi jika ada seorang wanita yang dia bersaksi bahwa dia menyusui suami istri ini, maka nikah itu batal dengan sendirinya. Taba'an liqauliha fir radha', dikarenakan persaksian wanita ini diterima dan sah jika pada penyusuan. Jadi persaksian wanita itu ada berapa macam, ada yang tidak sah dan ada yang sah. Ada yang tidak sah kecuali harus dengan dua persaksian, tetapi ada juga yang sah hanya dengan satu persaksian wanita saja. Contohnya seperti persaksian dia menyusui fulan atau fulan. Tapi asalnya talak, terkait talak itu tidak sah wanita bersaksikan talak, bersaksikan terkait talak. Tetapi jika misalnya wanita bersaksikan bahwa kedua mempelai ini adalah susuan, saya yang menyusui keduanya, walaupun dia sendiri yang bersaksikan, tidak ada saksi yang lain, maka diterima ucapannya. Dikarenakan ucapan persaksian wanita dari sisi menyusui itu diterima walaupun dari satu orang. Demikian juga diantara persaksian wanita yang diterima walaupun satu orang, yaitu persaksian terkait keluarnya masa iddah. Seorang wanita bersaksi bahwa dia telah keluar masa iddah, maka itu sah dan tidak harus dua wanita. Tapi kesimpulannya di sini Syekh memberikan penjelasan dan permisalan kepada kita bahwa beberapa hukum itu di saat dia bersendirian dan terpisah tidak boleh, tetapi di saat dia mengikuti yang lain maka hukumnya boleh. Sebagaimana telah diberi contoh oleh mu'allif di sini. Itulah kesimpulan dari kaidah yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan, atau yang disebutkan dalam bait ini, wa min masailil hakami fit taba' yathbutu la idza istaqalla fa waqa'. طيب نكتفي لهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.